namun hampa daripada kesungguhan dalam ibadah, hampa dari al-juhud, kesungguh-sungguhan dalam memperoleh tujuan tersebut. Kalau sekedar seorang tidak makan dan tidak minum dan menjauhi segala pembatal-pembatal puasa, sementara takwa tidak dia peroleh, takwa jauh daripada keadaannya sebagai orang yang berpuasa, maka puasa itu menjadi hampa. Tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Bisa jadi seorang yang berpuasa, bagian dari puasanya, apa yang dia peroleh dari puasanya hanya sekedar rasa lapar dan dahaga. Ia tidak memperoleh apa-apa, kosong daripada nilai-nilai taqarrub yang sebenarnya, sehingga ia pun tidak memperoleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin at-taqwa akan menjadi buah dari puasanya sementara puasanya seperti itu kondisinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka pada kesempatan ini kita ingatkan diri kita bahwa puasa yang insyaallah kita akan menjalaninya hendaknya menjadi puasa yang benar-benar berkualitas. Puasa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Puasa yang membuahkan hasil, puasa yang membuahkan takwa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan dalam hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan juga sebelumnya Ibn Khuzaimah, laisa siyam min al-akli wasyurb, innama siyam min al-lagwi war-rafath. Bukanlah puasa itu sekedar menahan dari makan, dari minum. Sesungguhnya puasa yang hakiki adalah juga berpuasa dari al-lagwi war-rafath, ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok. Lihatlah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada hadis tersebut bahwa ternyata puasa bukan ibadah yang dilakukan perut, tidak makan, tidak minum, tapi puasa juga ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Ia tidak melakukan lagwi, sesuatu yang sia-sia, ucapan yang sia-sia. Ia tidak melakukan rafath, ucapan-ucapan kotor yang jorok, dan apalagi lebih daripada itu. Sehingga inilah puasa yang hakiki, puasa yang sesungguhnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ingat pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, beliau mengingatkan dalam sabdanya, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yad'a ta'amahu wa sharabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan yang palsu, ucapan dusta, wal 'amal bihi, dan mengamalkannya, wal jahla, tidak pula meninggalkan perbuatan kebodohan, maka laisa lillahi hajah, Allah tidak membutuhkan an yada'a ta'amahu wa syarabah, perbuatannya meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah tidak akan menilai puasanya. Allah tidak akan menerima puasanya sebagai ibadah sebagaimana Allah Azza wa Jalla maukan. Lihatlah ahibati fillah rahimakumullah. Lalu apa faedahnya perbuatan menahan dari makan dan minum yang dia lakukan sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari? Dia rasakan dahaga dan lapar. Dia rasakan tubuhnya yang lemas. Tapi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan dikatakan Allah Azza wa Jal tidak membutuhkannya. Allah tidak akan memberinya pahala. Sungguh celaka. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kenapa? Seperti kata Rasulullah, lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi wal jahla, disebabkan karena dia tetap saja berdusta, tetap saja melakukan atau mengatakan kepalsuan-kepalsuan, tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak lanjut dari kata-kata dustanya, dan tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan-perbuatan safih, safahah, perbuatan yang tidak mengikuti tuntunan syariat. Kalau begitu, seorang yang berpuasa yang hendak mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dia mesti meninggalkan semuanya itu, perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Bukan hanya meninggalkan makan dan minumnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Itulah yang dipahami oleh para ulama kita rahimahumullah. Itulah hakikat puasa yang sesungguhnya. Karena itulah kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه من الكذب والفحش وقول الزور وبطنه من الأكل والشرب وفرجه من الرفث. Artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa adalah seorang yang anggota badannya juga berpuasa. Berpuasa, menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Lisannya juga berpuasa, dari ucapan dusta, ucapan-ucapan yang keji, fuhsh, wa qawliz zur, dan ucapan palsu. Perutnya juga berpuasa dari makan dan minum. Kemaluannya juga berpuasa dari rafath, perbuatan rafath, berjima' atau yang semakna dengannya. Inilah hakikat puasa. Lihatlah kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau memahami benar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami benar ayat Al-Qur'an yang disebutkan padanya tujuan daripada puasa, sehingga seorang yang berpuasa mencakup puasanya tubuh, bukan puasanya perut saja, tapi puasanya tubuh dari berbagai apa yang akan membatalkan puasanya atau yang akan menghilangkan pahalanya atau menguranginya. Jadi seorang yang berpuasa yang sesungguhnya adalah menahan diri dari segala yang akan membatalkan puasanya atau membatalkan pahala puasanya atau akan mengurangi pahala puasanya. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qauluz zur, ucapan dusta, rafath, kata-kata keji dan kotor dan seterusnya. Itu adalah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Kecuali tentu rafath bermakna yang besar, yaitu jima', puasanya batal. Tapi bermakna yang lebih rendah daripada itu, ucapan-ucapan yang kotor, belum sampai membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahalanya. Sehingga seperti dengan sebab seperti itu, pahala tidak dia peroleh atau mengurangi, sehingga dia hanya dapat sebagian pahala, tergantung dengan sejauh mana pelanggaran yang dia lakukan. Nah, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi mereka yang berpuasa yang hakiki adalah yang samat jawarihuhu anil atham, anggota badannya berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah puasa yang disebut dalam kitab yang lain dengan istilah puasa orang-orang yang khusus, artinya bukan umumnya manusia. Orang-orang pada umumnya berpuasa dengan makna menahan dari lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau kita lihat perbuatannya, hampir-hampir sama saja antara sebelum berpuasa dengan setelah berpuasa. Yang dusta tetap saja berdusta, yang nakal suka mengganggu orang, yang jahil tetap saja melakukannya, yang zalim tetap saja dalam kezalimannya. Hanya saja dia tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini puasa kebanyakan manusia seperti itu. Maka ingat apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan itu yang dimaukan oleh syariat. Tapi anggota tubuh ini juga ikut berpuasa, sehingga mata berpuasa, telinga berpuasa, kaki berpuasa, tangan berpuasa, dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri. Matanya tidak dia umbar melihat kemana-mana, termasuk yang haram. Walaupun itu sebelum puasa pun haram, tapi saat berpuasa tentu lebih ditekankan lagi. Telinganya betul-betul ditahan untuk mendengar hal-hal yang haram. Jangan dibiarkan mendengar sesuatu yang tidak diridhai Allah Azza wa Jal. Kakinya pun ditahan. Jangan dibiarkan melangkah semaunya ke sembarang tempat, sampai ke tempat-tempat yang tidak diridhai Allah, tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat maksiat. Tangan pun ditahan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mencuri, menyakiti dan lain-lain. Shamat jawarihuhu 'anil azam. Anggota badannya puasa dari dosa-dosa. Lisannya pun puasa. Tidak bicara sembarangan. Terutama dalam bab lisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal dalam hadis. Al-kadzib, dusta, qaulul zur, ucapan palsu. Nabi menyebut al-lagwi, ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Ar-rafas, ucapan-ucapan kotor. Banyak terkait dengan lisan. Jadi lisan ini betul-betul sangat perlu dikekang. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hal-hal tadi seperti lagwi, sesuatu yang sia-sia. Bagaimana dengannya lebih daripada itu? Perkataan-perkataan yang lebih daripada itu. Bahkan berteriak-teriak pun Nabi melarang. Idza kana yaumi yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Bila puasa seseorang di antara kalian, bila salah satu di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab. Jangan berkata yang kotor, yang keji. Jangan pula dia berteriak-teriak. Berteriak-teriak, Nabi SAW melarang. Tidak pantas seorang yang berpuasa melakukan hal itu. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Perang mulut, adu mulut, cekcok. Lebih daripada itu tidak boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan, la tasabba wa anta shaim. Jangan kamu saling mencerca, saling mencela, perang mulut. Sementara kamu sedang berpuasa. Terus bagaimana kalau ada orang yang mendahului? Fa'in sabbaka ahadun fakul inni sha'im, inni sha'im. Kalau ternyata ada orang yang mendahului kamu, memancing emosi, membuat kamu marah, Nabi pun mengatakan, kul, jawab, inni sha'im, inni sha'im. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Nabi tidak mengatakan balas, lakukan seperti yang dia lakukan, balas. Tidak. Nabi katakan, kamu katakan kepada dia, inni shaim, inni shaim. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Sehingga dengan itu dia mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang lain. Mengingatkan dirinya supaya tidak terpancing, sehingga dia ikut mencela, mencerca. Padahal Nabi sudah mengatakan, la tasabba. Jangan kamu saling mencela, mencerca, adu mulut, jangan. Sabar. Wa in kunta qa'iman fajlis, kata Rasulullah SAW. Dan bila kamu saat itu sedang keadaan berdiri, duduk kamu. Ini upaya untuk betul-betul mereda, upaya untuk betul-betul menahan diri, upaya agar seorang yang berpuasa tetap menjaga mulutnya. Nah, ternyata begitulah tuntunan Rasulullah SAW dalam berpuasa. Betul-betul fisik itu ikut berpuasa, terutama mulut ini betul-betul dijaga. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam ucapan para ulama kita rahimahumullah, diriwayatkan bahwa Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah mengatakan, as-sa'im idza taba khariq khariqa wa idza istaghfara raqa'a raqa'a. Seorang yang berpuasa kalau dia ghibah, melakukan ghibah, maka dia artinya merobek puasanya. Wa idza istaghfara, kalau dia segera istighfar, raqa', dia menambah lagi. Nah, lagi-lagi mulut melakukan ghibah, dengan ghibahnya dia merobek puasanya. Sehingga puasa yang Nabi katakan sebagai junnah, as-sawmu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa adalah tameng, yang dengan tameng itu seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Betul, puasa itu tameng seperti kata Rasulullah, shadaqa Rasulullah. Tapi kalau tameng itu dia rusak sendiri, maka tidak lagi berfungsi sebagai tameng. Disebutkan bahwa Hafsah bin Sirin rahimahullah mengatakan, as-sawmu junnah ma lam yakhriqhu sahibuh. Betul, puasa itu tameng selama yang berpuasa tidak merobek tameng itu atau memecahkannya. Wa kharquha al-ghibah, dan merobeknya adalah dengan melakukan ghibah. Sehingga dengan ghibah puasa itu yang Nabi ibaratkan sebagai tameng menjadi robek, sehingga tidak lagi berfungsi untuk apa? Untuk melindungi dari api neraka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dari keterangan-keterangan tadi, maka menegaskan seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, betul-betul seorang yang berpuasa itu memang yang anggota tubuhnya juga berpuasa, lisannya juga berpuasa, bukan hanya sekedar kemaluan dan perutnya yang menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau seorang yang berpuasa betul-betul melaksanakan puasa ini, maka dia akan memperoleh keutamaan puasa tersebut. Dia akan memperoleh buah daripada puasa tersebut. Karena inilah puasa yang masyru'. Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian menjelaskan beberapa kalimat setelah apa yang tadi kita sebutkan, wa hadza huwa as-shaumul masyru'. Inilah puasa yang disyariatkan, yang seperti ini. Yakni bukan yang sekedar tidak makan dan tidak minum. mungkin dia melepaskan tanggung jawabnya, melepaskan kewajibannya untuk puasa, tapi tidak ada pahalanya. Sehingga seperti yang Nabi katakan, saya ingatkan kembali, rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Bisa jadi ada orang berpuasa, bagiannya dari puasa, buahnya dari puasa hanya lapar dan dahaga. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan puasa yang seperti ini, insyaallah dia akan peroleh keutamaan puasa yang Nabi sebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni apa yang lewat dari dosa-dosanya. Keutamaan besar dosa-dosa yang telah lalu yang dia lakukan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Pahala besar, pahala yang sangat-sangat besar. Siapa yang tidak mau mendapatkan pahala sebesar itu? Tapi coba kita berpikir, apakah pahala seperti itu hanya akan diperoleh dengan tidak makan dan tidak minum? Apakah sebanding? Tentu tidak ada yang sebanding dengan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah pantas hanya karena orang tidak makan dan tidak minum kemudian dapat ganjaran yang sebesar itu dari Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin. Makanya perhatikan apa syarat yang disebutkan dalam hadis. Syaratnya adalah imanan wahtisaban. Dia puasa betul-betul karena iman. Ini adalah perintah Allah, ini perintah Rasulnya, saya mengimaninya dan saya mengamalkannya, bukan karena apa-apa, tapi karena ta'atan lillah, imanan, taat kepada Allah, iman kepada apa yang Allah syariatkan. Wahtisaban, dan syarat yang kedua adalah ihtisab, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Coba diperhatikan apa makna mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Para ulama rahimahumullah mengingatkan bahwa yang namanya mengharap itu mesti diiringi dengan usaha. Kalau ada seorang mengharap-harap tanpa usaha, itu adalah angan-angan belaka. Dia hanya kepingin, dia hanya berangan-angan. Jadi yang namanya mengharap pahala mesti diiringi dengan usaha. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjun rahmatullah. Sesungguhnya mereka beriman, beramal saleh, innal ladzina amanu wa hajaru, berhijrah, wa jahadu, berjihad, mereka yang yarjun, mengharap. Jadi dikatakan mengharap kalau dia punya usaha-usaha. Kalau tiada usaha yang dia lakukan, maka dia hanya berangan-angan. Begitu pula wallahu a'lam, dalam bab ini, seorang yang ihtisab dalam puasanya, mengharap-harap pahala dalam puasanya, dia mesti melakukan usaha. Dan usahanya bukan hanya dengan lapar dan dahaga. Bukankah tadi dia sudah tahu bahwa yang namanya puasa yang disyariatkan, puasa yang dijanjikan pahala besar adalah puasa yang juga dilakukan oleh anggota tubuhnya, maka dia mesti mengusahakan hal itu. Dia mesti menghindari berbagai pembatal puasa dan mesti menghindari dengan daya upayanya pembatal-pembatal pahala puasa tersebut. Mesti berusaha menghindari hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa itu. Usaha menahan mulutnya, usaha menahan matanya, telinganya, anggota tubuhnya, usaha ikut merasakan puasa, ikut menahan diri. Ini baru dikatakan betul-betul dia mengharap. Kalau dia telah melakukan itu, maka insya Allah pahala yang dijanjikan akan dia peroleh. Wufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tapi kalau hanya berangan-angan, hanya kepingin pahala, tapi tidak ada usaha untuk memperoleh pahala yang dijanjikan, bahkan dia melakukan pembatal pahala, dari mana dapat wufira lahu ma taqaddama min dzambih? Harapan atau angan-angan. Nah, ini yang mesti kita bedakan. Ahibati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah puasa ini beliau mencontohkan kesungguh-sungguhan dalam ibadah. Bukan hanya beliau pasif. Puasa pada hakikatnya adalah ya seorang menahan diri. Ya. Pasif. Tidak makan, tidak minum dan tidak. Nah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata juga bukan hanya itu. Beliau mencontohkan yang sifatnya aktif berbuat, yaitu beliau memperbanyak ibadah. Ini tambahan ya, yang beliau contohkan dalam melaksanakan puasa sebaik-baiknya. Beliau menahan diri dari segala yang diri larang. Dan beliau pun mencontohkan, menganjurkan kepada kita untuk melakukan banyak aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran. Bahkan lebih khusus lagi di bulan Ramadan Malaikat Jibril turun. Yudari suhul Quran, bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus di bulan Ramadan ada keistimewaan, diistimewakannya membaca Al-Quran melebihi di waktu-waktu yang lain. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan beliau juga tampak lebih daripada biasanya dalam hal kedermawanan. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Tapi di bulan Ramadan beliau lebih daripada biasanya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. wa kana ajwada ma yakun hina yalqahu Jibril fi Ramadan, hina yalqahu Jibril adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Tapi beliau lebih dermawan lagi adalah saat bulan Ramadan, ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, atau ketika malaikat Jibril menemui beliau. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu lebih dermawan dengan kebaikan-kebaikan beliau daripada angin yang berhembus, lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus menerpa semuanya, kebaikan Nabi pun dirasakan oleh semuanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, di samping itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian tentang salatut tarawih dan amal-amal ibadah yang lain secara umum. Walhasil, ikhwan fiddin rahimakumullah, dengan apa yang tadi dijelaskan, kita mestinya berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah puasa kita. Betul-betul berusaha semaksimal mungkin, dengan niat yang kuat, tekad yang kuat, dan nasta'inu billah, mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah dengan itu, kalau kita lakukan, maka tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun akan terwujud. Tanpa itu tidak akan terwujud. Bagaimana kalau ada kekurangan-kekurangan? Kekurangan sedikit-sedikit sesuatu yang mesti ada pada kita. Tapi dengan kita banyak beristighfar, maka akan tertambal, seperti kata Ibnu Munkadir rahimahullah. Dan seperti Nabi katakan, atau seperti dalam hadis, bahwa Nabi SAW mensyariatkan zakatul fitr tuhratan lissa'im minal lagwi warrafath. Zakat fitrah membantu membersihkan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa kita, lagwi dan rafath. Insyaallah juga akan tertutupi dengan itu, dengan zakatul fitr. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, sehingga kita selalu dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, apakah hanya ghibah yang merobek tamengnya orang yang sedang berpuasa, ataukah perbuatan yang lain? Tentunya itu hanya contoh, bukan hanya ghibah yang akan merobek puasa, tapi juga amal-amal maksiat yang lain. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.